الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan hukum-hukum seputar persaksian-persaksian. Poin yang kelima, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, tuqbalu syahadatu 'ala syahadati لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. Diterima sebuah persaksian yang mempersaksikan sebuah persaksian. Diterima sebuah persaksian yang mempersaksikan sebuah persaksian. Asy-syahada 'ala syahada. Misalnya, ada seorang bernama Zaid. Zaid ini mempersaksikan bahwa Umar berhutang kepada Muhammad. Zaid yang menjadi saksi bahwa Umar berhutang kepada Muhammad. Lalu kemudian terjadi satu permasalahan di mana Zaid dia adalah seorang saksi dalam perkara kejadian tersebut, masalah hutang piutang. Namun Zaid mungkin karena sesuatu menyebabkan dia tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka Zaid ini memanggil Ahmad. Dia memanggil Ahmad, dia mengatakan pada Ahmad, wahai Ahmad, kamu menjadi saksi atas persaksianku, maka hendaknya kamu mengingat bahwa aku menjadi saksi bahwa Umar berhutang kepada Muhammad uang tunai sejumlah sekian puluh juta. Zaid mengatakan itu kepada Ahmad. Maka Ahmad inilah yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas persaksian. Ahmad mempersaksikan atas kesaksian Zaid bahwa Umar berhutang kepada Muhammad jumlah uangnya sekian dan sekian, pada tanggal sekian terjadi di rumah fulan dan seterusnya. Nah, kayak ini namanya persaksian di atas persaksian, asy-syahadah 'ala syahadah. Dan ini kata beliau diterima, tuqbal. Diterima sebuah persaksian yang mempersaksikan sebuah persaksian. Li'anna al-hajata tad'u ila dhalik. Sebab kebutuhan mendorong untuk melakukan hal tersebut. Walakin bisyarti ta'adzuri syuhudil asli limaradin au mautin au ghairihima. Akan tetapi diterimanya sebuah persaksian atas persaksian yang lain itu dengan syarat syahid atau saksi-saksi asal itu tidak bisa hadir. Apakah disebabkan karena sakit atau mati atau yang lainnya. Ya, kalau tadi Zaid yang mempersaksikan Umar berhutang kepada Muhammad, maka Zaid ini statusnya saksi utama, syahid al-asl. Lalu kemudian Ahmad yang menjadi saksi atas saksi, menjadi saksi atas sebuah persaksian, maka dia disebut syahid al-fara', saksi cabang, saksi yang bukan yang utama. Maka diperbolehkan saksi cabang mempersaksikan sebuah kesaksian utama. Disebabkan karena saksi utama ini berhalangan untuk hadir, sakit atau meninggal atau yang lainnya. Ma'a thubuti adalati syahidil asli wal far'i ma'an. Namun disertai dengan syarat bahwa masing-masing dari saksi itu harus orang yang terpercaya, baik saksi utama atau saksi cabang, baik si Zaid atau si Ahmad, kedua-duanya harus diketahui sebagai orang yang adil dan terpercaya. Yang keenam, la tuqbalu syahadatu zur wa huwa al-kadhib. Tidak diterima persaksian dusta. Wa hiya min al-kaba'ir. Dan bahkan ini termasuk di antara dosa besar. Persaksian palsu, persaksian dusta, dan ada bukti-bukti menunjukkan bahwa kesaksian tersebut berisi kedustaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qawla zur. Jauhilah berhala-berhala yang penuh dengan najis, dan jauhilah ucapan kedustaan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ishraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawla zur. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil bertelkan, sambil bersandar, lalu beliau mengatakan, ketahuilah, hati-hati dari ucapan dusta. Hati-hati dari ucapan dusta. Terus diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Berkata perawi, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi kalimatnya ini. Hati-hati dari ucapan dusta. Hati-hati dari ucapan dusta. Hingga kami mengatakan, ya, alangkah inginnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Artinya diulang-ulanginya ucapan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan zajar, hardikan, peringatan keras dari bahayanya ucapan dan persaksian dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa li anna fiha raf'an lil 'adli wa tahqiqan lil jawri wa dhulmi. Karena persaksian dusta itu akan menghilangkan keadilan, mengangkat keadilan, dan mewujudkan adanya tindakan kezaliman dan tindakan aniaya. Yang ketujuh, la yajuzu lisyahidi akhdhul ujrati ala ada'i syahada. Tidak diperbolehkan bagi seorang saksi mengambil upah dalam menunaikan persaksiannya. Dia mau menjadi saksi kalau dikasih upah, kalau enggak, enggak mau dia. Ini tidak diperbolehkan, karena dengan pemberian upah itu dapat menyebabkan timbulnya tuduhan bahwa dia bersaksi karena dunia, dia bersaksi karena uang, sehingga sangat memungkinkan dia berdusta dalam persaksiannya. Lakin law ajaza anil mashi ila mahalli ada'i syahada falahu akhdhu ujrati ar-rukub. Namun kalau misalnya seorang lemah tidak mampu berjalan menuju tempat persaksiannya karena jaraknya yang jauh, maka tidak mengapa dia diberikan uang untuk upah atau sewa kendaraan, untuk menyewa kendaraan. Jadi diberikannya uang bukan karena persaksiannya, namun karena perjalanan yang ditempuh. Kalau dia butuh makan dalam perjalanan, maka diberi makan. Kalau dia memerlukan penginapan dalam perjalanannya, maka diberi biaya penginapan. Tidak berkaitan dengan persaksian. Adapun diberi upah karena persaksiannya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, adadu syuhudi yakhtalifu biikhtilafil masyhudi bih. Jumlah saksi yang teranggap dalam syariat itu berbeda-beda sesuai perbedaan apa yang dipersaksikan dalam sebuah kejadian. Jadi berbeda-beda jumlah saksi dan jenis-jenis persaksian tersebut berbeda antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya, tergantung dipersaksikan dalam hal apa. Fazina wal liwat la yuqbalu fihi ma aqallu min arba'ati syuhudin min ar-rijal. Perbuatan zina atau perbuatan liwat homosek, ya, dan yang semisalnya, tuduhan si fulan melakukan perbuatan zina, tuduhan si fulan melakukan liwat, tuduhan fulanah melakukan sihaq, hubungan sama jenis, itu tidak diterima apabila jumlah saksi tersebut kurang dari 4 saksi yang seluruhnya dari kaum lelaki. Seluruhnya laki-laki. Tidak boleh ada persaksian dari pihak wanita dalam hal mempersaksikan zina, liwat, sihaq, dan yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalau seandainya tidakkah mereka mendatangkan 4 saksi, 4 saksi dari kaum lelaki. Amma baqiyatul hududi kas-sariqati wal qadhf wa kadzalika ma laysa bimalin wa la yuqsadu bihi al-mal. Adapun hukum-hukum had yang lainnya yang tidak berkaitan dengan zina, liwat, dan yang lainnya, seperti persaksian dalam hal pencurian, persaksian dalam hal al-qadhf. Al-qadhf yakni melemparkan tuduhan zina atau yang semisalnya kepada orang lain tanpa bukti, tanpa hujjah. Demikian pula persaksian yang tidak berkaitan dengan harta, persaksian yang tidak ada kaitannya dengan harta dan tidak bertujuan untuk mengambil sebuah harta atau meraih sebuah harta, tidak ada kaitannya. Wa kana mimma yattali'u 'alaihi ar-rijal fil ghalib. Dan kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian yang biasa disaksikan oleh kaum lelaki. Biasa disaksikan oleh kaum lelaki. Artinya bukan sesuatu yang tersembunyi dari kaum lelaki, sehingga mereka bisa mempersaksikan. Kan nikah, seperti masalah pernikahan. Fulan benar-benar telah menikah dengan fulana, ada saksi-saksinya. Demikian pula dalam hal perceraian, talak wa raj'ah, rujuk setelah bercerai, wa dhihar, dalam hal melakukan dhihar. Seorang suami mengatakan pada istrinya, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Dalam hal nasab, perwakilan, wasiat, wa nahwi dhalik, dan yang semisalnya. Fayuqbalu fiha syahidani minar rijali. Maka diterima dalam perkara seperti ini 2 saksi laki-laki. Cukup 2 saksi. Selain tuduhan zina, liwat, sihaq, dan yang semisalnya. Ya, tuduhan pencurian, tuduhan yang berkaitan dengan hukum-hukum had yang selain zina, maka cukup 2 saksi. Namun kedua saksi tersebut tidak boleh dari kalangan wanita. Wala tuqbalu fihi syahadatun nisa. Tidak diterima persaksian wanita dalam perkara ini. Ya, persaksian yang tidak berkaitan dengan harta dan tidak bertujuan untuk mengambil sebuah harta. Maka tidak diperbolehkan saksi dari kalangan wanita. Seluruhnya harus dari kaum lelaki. 2 saksi. Oleh karena itu Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan madatis sunnatu bi alla yajuzu syahadatun nisa fil hududi, bahwa merupakan perkara yang telah ditetapkan dalam sunnah, tidak diperbolehkan para wanita menjadi saksi dalam penegakan hukum had, walan nikah wat talak, demikian pula dalam pernikahan dan dalam hal perceraian, wanita tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi saksi. Liqaulih ta'ala fir raj'ah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang rujuk, ya, setelah perceraian seorang suami ingin kembali kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashhidu dzawai adl minkum, datangkanlah dua saksi lelaki di antara kalian, datangkanlah dua saksi lelaki di antara kalian. Maka wanita tidak dilibatkan dalam persaksian dalam hal-hal yang seperti ini, yang kaum lelaki mereka bisa menjadi saksi, mereka mengetahui, mereka melihat kejadian tersebut. Fayuqasu alaihi sa'iru ma dzukir fa innahu laysa bimalin wa la yuqsadu bihil mal fa ashbaha al'uqubat, maka dikiaskan kepadanya yang lainnya dari apa yang telah disebutkan, yaitu hal-hal yang tidak berkaitan dengan harta, tidak bertujuan untuk meraih sebuah harta, mendapatkan sebuah harta, sehingga ia menyerupai persaksian dalam hal penetapan hukuman-hukuman pencurian, menuduh orang tanpa bukti dan yang semisalnya, maka dicukupkan dua saksi yang adil dari kaum lelaki. Amal malu wa ma yuqsadu bihil mal kal bai'i wal ijarah wal ajal wal qard wal rahn wal wadi'ah wa nahwi dhalik min al 'uqudil maliyah. Adapun yang berkaitan dengan harta atau yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah harta seperti jual beli, sewa menyewa, masa tempo, ya, dalam hutang piutang yang semisalnya, ya, hutang piutang, pegadaian, penitipan barang dan yang semisalnya, dari hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad yang berhubungan dengan harta, harta benda. Fayuqbalu fihi syahadatur rajulaini awir rajul wal mar'ataini. Maka hal-hal yang berkaitan dengan harta atau yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah harta, maka diterima persaksian dua laki-laki. Kalau tidak terdapat dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki, dua wanita. Satu laki-laki dan dua wanita. Dalam hal ini wanita boleh untuk diangkat menjadi saksi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Hendaknya kalian mengangkat dua saksi dari kaum lelaki di antara kalian. Kalau tidak terdapat dua kaum lelaki, maka satu laki-laki dan dua wanita dari orang-orang yang kalian ridai untuk diangkat menjadi saksi dalam peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu yang berkaitan dengan harta atau yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah harta. Wa yuqbalu aidan fil mali wa ma yuqsadu bihil mal syahadatu rajulin wahid wa yaminil mudda'i liqada'i Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Dan diterima pula dalam hal berkaitan dengan harta atau yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah harta, persaksian satu orang laki-laki, persaksian satu orang laki-laki yang disertai dengan sumpah, sumpah orang yang mengklaim, orang yang melemparkan tuduhan, ya, jadi cukup satu orang saksi ditambah dengan sumpahnya dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan hukum dengan cara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bi yaminin wa syahid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. Dengan sumpah dan seorang saksi. Misalnya begini. Si A dia pernah memberi hutang kepada si B sebesar 10 juta rupiah. Si A yang memberi hutang kepada si B. Lalu si A pun dalam peristiwa itu mendatangkan seorang saksi untuk kejadian tersebut. Lalu setelah di zaman berikutnya si B mengingkari bahwa tidak ada itu, tidak ada hutang, saya tidak pernah berhutang kepada si A. Maka masuklah perkara ini dalam pengadilan. Maka pihak hakim cukup memerintahkan kepada pihak si A mendatangkan satu saksi disertai dengan sumpahnya. Mendatangkan satu saksi disertai dengan sumpahnya. Maka dia datangkan saksi yang pernah mengetahui kejadian tersebut. Dia datangkan satu orang saksi. Setelah itu dia bersumpah, demi Allah bahwa saya pernah memberikan kepada si B uang sebesar sekian dan sekian. Maka cukup dengan sumpah yang disertai dengan seorang saksi itu termasuk bayyinah, bukti kuat untuk membenarkan al-mudda'i, orang yang melemparkan tuduhan dalam sebuah perkara. Amma ma la yattali'u 'alaihi ar-rijal fil ghalib ka'uyubin nisa' al-mastura والثيوبة والبكارة والولادة والرضاعة واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang biasanya kaum lelaki tidak hadir dalam peristiwa itu, karena itu keadaan-keadaan yang hanya biasanya dihadiri oleh kaum wanita, biasanya kaum lelaki tidak menghadiri peristiwa itu, seperti hal-hal yang berkaitan dengan aib para wanita yang tersembunyi, aib-aib yang terdapat di dalam pada tubuhnya, jasmaninya, atau kaitannya dengan apakah dia statusnya janda ataukah dia statusnya perawan, apakah dia sudah pernah melahirkan, apakah dia menyusui, apakah ketika anak itu keluar dalam keadaan hidup menangis istihlal, dan yang semisalnya, hal-hal yang biasanya hanya dihadiri oleh kaum wanita. Jarang sekali lelaki menghadiri peristiwa tersebut, maka diterima persaksian wanita ya secara tersendiri. Meskipun tidak ada persaksian kaum lelaki. Wa takfi imra'atun wahidatun adlah, bahkan cukup satu orang wanita yang menjadi saksi dalam peristiwa itu sudah mencukupi. Dengan syarat dia seorang yang adil dan terpercaya. Karena memang ini peristiwa-peristiwa yang biasanya kaum lelaki tidak melihat, tidak menyaksikannya. Wa man idda'a al-faqra ba'da an kana ghaniyan fa yushtaratu li itsbati dzalika shahadatu thalathati rijal. Barang siapa yang mengaku dirinya miskin, fakir, setelah sebelumnya dia diketahui sebagai orang yang kaya. Dia dikenal orang kaya raya. Tiba-tiba pailit, tiba-tiba terkena musibah, lalu jatuh miskin. Untuk mempersaksikan kebenaran pernyataan dia bahwa dia jatuh miskin, itu harus dipersaksikan oleh tiga orang. Tiga orang kaum lelaki yang mempersaksikan bahwa orang ini benar-benar miskin, fakir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Qabisah ibn al-Mukharik fi man tahillu lahul mas'alah. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalam dalam hadis Qabisah bin al-Mukhari, ketika Rasulullah menerangkan tentang orang-orang yang dibolehkan untuk mengemis, orang-orang diperbolehkan untuk meminta-minta, asal hukum mengemis adalah haram, menunjukkan kehinaan seorang yang melakukannya. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang dikecualikan di dalam syariat membolehkan seorang untuk mengemis, termasuk diantaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun asabathu faqah, bahwa seorang lelaki yang tertimpa musibah menyebabkan hilangnya harta benda yang dia miliki, pailit, jatuh bangkrut, ya, hatta yaquma thalathatun min dawil hijam min qaumi, hingga dipersaksikan oleh tiga orang yang berakal dari kaum lelaki dari kaumnya, mereka seluruhnya mempersaksikan laqad asabat fulanan faqah, bahwa si fulan benar-benar telah tertimpa musibah yang menyebabkan dia jatuh bangkrut, menyebabkan dia miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, maka hadis ini menunjukkan bahwa kondisi seperti ini ketika seorang sebelumnya diketahui memiliki harta yang banyak, lalu kemudian dia jatuh bangkrut dan dia jatuh miskin, maka harus dipersaksikan oleh tiga orang yang kemudian membolehkan dia untuk meminta-minta. Yang kesembilan, la yushtaratu fi ada'i lafdhi syahadati an yaqula, tidak disyaratkan dalam menunaikan lafaz dalam sebuah persaksian, tidak harus dia mengatakan asyhadu dengan bahasa Arab atau syahidtu, ya, tidak mesti dengan ucapan tersebut, namun dengan lafaz apa saja yang bisa difahami dan dengan bahasa apa saja yang bisa difahami yang dibutuhkan dalam persaksian tersebut, maka itu sudah cukup. Bal yakfi fi dzalika qawluhu, namun cukup dia mengatakan, misalnya dalam persaksian itu dia mengatakan ra'aitu kadza wa kadza, aku melihat demikian dan demikian. Tidak mesti dia mengatakan aku bersaksi, enggak, aku melihat kejadian demikian dan demikian, au sami'tu, atau aku mendengar demikian dan demikian, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Li'adami wurudi ma yadullu ala ishtirati dzalik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyaratkan harus dengan lafaz-lafaz tertentu. Sama halnya seperti akad nikah. Dalam akad pernikahan tidak mesti ketika dalam ucapan ijab kabul, seorang ketika mengatakan ijab, dia mengatakan zawajtuka atau angkahtuka, tidak mesti. Tapi dengan bahasa yang lain, saya nikahkan kamu, atau dengan bahasa yang lain, silakan, diperbolehkan. Tidak harus dengan lafaz tertentu. Demikian pula ketika kabul, cukup dia mengatakan saya terima, atau qabiltu, atau dengan lafaz yang lain yang dengannya difahami bahwa itu adalah lafaz yang menunjukkan dia menerima, ya, sebuah ijab yang disampaikan kepadanya, maka itu sudah cukup. Demikian pula dalam hal persaksian. Kata beliau, wa ba'du, dan setelah ini, fa hadza ma yassarallahu subhanahu jam'ahu fi hadzal mukhtasar, maka ini yang Allah mudahkan untuk mengumpulkan pembahasan-pembahasan fikih dalam buku ringkas ini. Nas'alullaha ayyaja'alahu khalisan liwajihihil karim. Kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan ini semata-mata hanya untuk Allah azza wa jal yang maha mulia. Wa ayyamfa'a bihi ibadahul mu'minin. Dan semoga Allah beri manfaat kepada hamba-hambanya kaum mu'minin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah, dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar pada siang hari ini, pada tanggal 26 Rabi' Al-Awwal tahun 1439 Hijriyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita dan memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita, mengangkat kedudukan kita di dunia, demikian pula di akhirah. Dan insyaAllah ta'ala pada hari Sabtu kita masuki pembahasan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya al-imam al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.